Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walihi wa ba'd. Kita ayat berikutnya. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala. Nah, dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian hari kiamat, pengingkaran orang-orang kafir musyrikin Mekah ketika itu. Kemudian ucapan-ucapan Allah sebutkan ucapan-ucapan mereka seperti di dalam surat An-Nazi'at. Kemudian Allah terangkan tentang kekuasaannya. Apa yang diterima, apalagi sikap mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perlakuan mereka, pengingkaran mereka, itu diterangkan oleh Allah. Kemudian di ayat-ayat berikutnya yang akan kita baca, ini sebagian ulama menerangkan bahwa ayat-ayat ini adalah diantara hiburan, tasliyah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan seperti dalam ayat-ayat yang lainnya Allah menyebutkan ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik, apa yang diucapkan kepada engkau wahai Nabi, yang dituduhkan kepada engkau bahwa engkau adalah tukang sihir, bahwa engkau adalah pendusta, bahwa engkau yang tukang dongeng, dan bahwa kejadian ini kebangkitan itu tidak ada. Nah, itu sesungguhnya bukanlah ucapan yang pertama yang dituduhkan kepadamu, bukanlah perkataan yang pertama yang ditimpakan kepada engkau. Sudah pernah sebelum engkau sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengalami yang demikian. Nah, di antara yang akan disebutkan oleh Allah di sini adalah kisah tentang Nabi Musa alaihi salam yang juga mengalami seperti itu, mengalami penghinaan, mengalami gangguan, mengalami perdebatan, bantahan, sanggahan, bahkan pelecehan. Nah, tidak hanya dari Fir'aun sebagai musuh yang paling berat, dan dikatakan dalamnya ini oleh mereka, nah, yang paling kuat, yang paling bengis, yang paling besar kekafirannya, Nah, dia juga akhirnya apa? Buah yang mereka rasakan, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, orang-orang yang mendustakan para rasul, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahai Nabi, seakan-akan apa yang kau alami ini itu juga pernah terjadi pada Nabi Musa. Dia diingkari dan orang-orang yang mengingkarinya dibinasakan oleh Allah. Nah, qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, hal ataka haditsu Musa? Apakah telah sampai kepadamu berita tentang Musa? Nah, seperti yang dikatakan oleh beliau, pertanyaan ini perkara yang besar, tentang perkara yang besar yang telah terjadi. Telah terjadi. Beliau tanyakan kepada Rasulullah, ditanya oleh Allah, apakah telah sampai, telah pernahkah engkau mendapatkan beritanya? Dan beliau SAW dalam keadaan ummi, tidak bisa menulis, tidak pandai membaca, ataupun menulis, itu menerangkan, menceritakan kepada kaum musyrikin, bahkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup ketika itu, cerita-cerita tentang yakni mereka di zaman dahulu, para pendahulu mereka, seperti dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, Taha, dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, hal ataka haditsu Musa, apakah telah sampai kepadamu berita tentang Musa alaihi salam? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ingatlah, yakni ketika Allah memanggil dia, ketika Rabb-nya memanggil dia. Nida, ini adalah qaul bisautin murtafi', atau kalam bisautin murtafi', dengan suara yang tinggi. Kalau najah, ya, najainahu, najiyah, itu qaul atau kalam bi sautin munkhafid, dengan suara lirih rendah. Nah, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat kalam dan didengar, bisa didengar, bukan kalam nafsi, bukan kalam nafsi. Nah, dan ini juga salah satu yang menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa bicara. Nah, seperti dalam ayat ya, wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara, berbicara kepada Nabi Musa. Ini juga demikian. Kalau kalam dengan biasa, nada ini dengan suara yang nyaring terdengar. Bil wadil muqaddas tuwa, di lembah yang disucikan, yaitu Bukit Tua. Diterangkan oleh para ulama antara Madinah dan Mesir, daerah Tur Sina. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha. Kalimat-kalimat seperti ini seringnya untuk menunjukkan bahwa di balik perintah tersebut ada semacam ada perintah lain. Nah, pergilah kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kedurhakaan. Artinya apa? Nasihati dia. Peringatkan dia. Luruskan dia. Kadang-kadang mungkin ucapan kita dengan sesama kita, coba datangi si fulan, ngawur dia, salah dia. Apa maksudnya? Supaya diperbaiki, ditanyakan apa yang dia lakukan, diluruskan. Ini kebiasaannya apa artinya? Menunjukkan pada kita, nah, di sisi balaghah, nah, di kalangan bahasa, dalam bahasa Arab, yaitu kalimat-kalimat yang ringkas tidak termasuk di situ, itu mempunyai makna demikian. Qala faqul hal laka ila an tazakka, dan lalu katakan kepada dia, maukah engkau untuk memberi orang yang suci dan beriman. Inilah kalimat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Di dalam surat Taha Allah menyebutkan faqula lahu qawlan layyinan. Inilah qawlan layyinan yang diperintahkan oleh Allah. Inilah kalam qawlan layyinan. Katakanlah kepadanya, sampaikanlah kepada dia. Nah, ini ucapan-ucapan yang layyin, yang lemah lembut, yang santun. Nah, bukan kalimat-kalimat yang kasar. Ini salah satu uslub, cara yang diajarkan oleh Allah untuk berdakwah. Dalam hal ini, nah, dengan seorang pembesar. Nah, walaupun sekafir apapun dia, sekufur apapun dia, diajari oleh Allah, nah, dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengucapkan kalimat yang lain. Nah, demikian pula kepada orang tua, ya, demikian kepada orang tua. Tidak layak, walaupun kita mungkin mendakwah mereka, mereka masih musyrik, itu dengan seakan-akan kita lebih pandai dari mereka, menggurui mereka, ini tidak layak. Apalagi kalau mungkin hanya masalahnya berbeda manhaj, dia sudah bertauhid, cuma salah dia dalam memahami, lebih-lebih lagi tidak pantas untuk menggurui mereka, mengajari mereka. Tetap kita sebagai anak. Nah, tetap kita, status kita adalah sebagai anak, menyampaikan kepada mereka dengan bahkan lebih. Seandainya Allah memerintahkan Rasulnya Nabi Musa alaihissalam kepada manusia yang paling jahat, yang paling bengis ketika itu, untuk faqula lahu qawlan layyinan, katakanlah kepada dia, ucapkanlah kepada dia kalam-kalam yang lemah lembut, lebih-lebih kepada orang tua. Qala faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, saya tunjuki engkau, saya bimbing engkau kepada Rabbmu sehingga engkau menjadi bisa takut kepadanya. Fa arahul ayatal kubra, tidak cukup sampai di situ, beliau pun memperlihatkan dengan izin Allah ayat yang besar, tanda-tanda mukjizat yang besar. Ada yang menyebutkan 9 ayat ini, 9 tanda mukjizat, tongkat, kemudian yang lain-lainnya. Tetapi Fir'aun fakadzdzaba, dia mendustakan Nabi Musa, ini apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa asa, dan durhaka, yakni dia mendurhakai Rabb-nya, mengingkari, menentang, tidak mau tunduk kepada perintah Rabb-nya. Nah, summa adbara yas'a, bahkan dia berbalik dan berusaha melakukan kerusakan. Bukan penghancuran, bukan pembunuhan, bukan pembantaian, tapi dia berusaha dengan berbuat kekafiran, kemaksiatan. Fahasyara fanada, yang diantara yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan dan dia memanggil para pembesarnya, rakyatnya. Faqala ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kamu yang paling tinggi. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah menghukum dia dengan siksaan akhirat dan juga siksaan di dunia. Azab kubur dia rasakan. Azab kubur. Nakalal akhirati wal ula, wal ula di sini azab kubur. Seperti dalam ayat yang lain, ya. Nah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyya. Api, ini neraka dihadapkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Wa yaumal qiyamah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Kemudian pada hari kiamat lemparkan, masukkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, ini mereka mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat, ya, di alam barzakh. Ini salah satu di antara dalil-dalil yang mengisyaratkan adanya siksa kubur. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dan sesungguhnya di dalam perceritanya kisah yang demikian betul-betul terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang yakhsha, orang-orang yang takut, yakni takut kepada Allah. Dan sebagaimana ini dikatakan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang betul-betul yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang mengetahui tentang Allah, orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah dan syariatnya serta mengamalkan ilmu tersebut. Ini mereka yang dikatakan yakhshallah. Qala rahimahullahu ta'ala, menerangkan ayat-ayat ini, Syekh Sa'di menyatakan, yaqulullahu ta'ala li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai hiburan, menghibur beliau. Jangan engkau kecewa, jangan engkau sedih. Karena dalam beberapa ayat Rasulullah disebutkan ketika menghadapi keadaan ini, orang-orang yang sikap orang-orang Quraisy itu seperti ingin seperti orang mau mati, ya. Yani betul-betul sangat duka luar biasa. Fala'allaka baqi'un nafsaka an takun mu'minin. Mereka berputus, beliau ingin seperti dikatakan, nah, walaupun ada sebagian riwayat, tapi itu sebelum mendapatkan wahyu, beliau ingin menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Itu doanya. Tapi ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa beliau sangat sedihnya. Ya, mungkin ya apa? Jadi mikir apa yang harus dilakukan lagi untuk bisa menundukkan, membuka hati, menghayati supaya orang-orang Quraisy, pembesar-pembesarnya, rakyat yang kecil, orang-orang kecilnya itu beriman, menerima. Nah, padahal beliau sudah dikenal oleh mereka, belum pernah sekalipun melakukan kedustaan. Ya, ketika pertama kali beliau menyampaikan dakwah, mengingatkan mereka, beliau lebih jauh menanyakan, bagaimana kalau saya katakan kalau di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, kalian benarkan saya atau kalian disahkan? Benar, pasti benar. Nah, sampai seperti Ubay bin Khalaf, itu pernah menjanjikan akan membunuh Rasulullah dengan dia naik di atas kuda, dia akan membunuh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, bal ana aqtuluka insyaAllah. Saya akan membunuh kamu insyaAllah dalam perang Uhud. Nah, Ubay bin Khalaf menyatakan, walaupun dia ditusuk oleh Rasulullah itu tidak luka besar. Nah, dan salah satu di antara kehebatan Rasulullah itu antara topi dan baju besi kan ada yang celah sedikit itu yang ditusukkan oleh Rasulullah, tombak yang di tangan beliau itu yang ditusukkan. Itu pun itu menunjukkan ketepatan, ya, dan kecepatan gerak Rasulullah SAW, dan si Ubay bin Khalaf tidak sampai tembus, cuma terluka biasa. Tapi sudah, yani dia sudah merasa ya yakin, sampai dia mengatakan, seandainya dia meludahiku pun pasti aku mati. Dan riuh sudah diucapkan oleh Rasulullah, dan mereka memahami. Tapi subhanallah, pengingkaran mereka sampai menghina Rasulullah, mengambil tulang-tulang belulang yang sudah rapuh, meniupkannya, melemparkannya kepada wajah Rasulullah, itu betul-betul penghinaan, dan itu betul-betul menusuk ya, membuat beliau betul-betul sangat-sangat sedih. Nah, ini adalah hiburan-hiburan yang Allah berikan, yang Allah ceritakan kepada beliau, demikian pula kisah-kisah yang lainnya, supaya beliau semakin kuat dan semakin sabar dalam menjalankan dakwah. Qala rahimahullah, ini adalah firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepada berita tentang Musa alaihi salam, wa hadzal istifham an amrin azim mutahaqqaq wuqu'uhu. Pertanyaan ini, istifham ini, tentang perkara yang besar yang telah jelas-jelas terjadinya. Ai hal ataka hadithu, ini makna pertanyaan tersebut, apakah telah datang kepadamu beritanya, ini artinya sudah terjadi, bagaimana buktinya ini, sudah sampai kepadamu, sudah dengar kejadiannya atau belum. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, yaitu ketika Nabi Musa dipanggil oleh Rabbnya di sebuah lembah yang suci, yaitu bukit, lembah tua. Wahual mahal alladhi kallamahullahu fihi. Wahual mahal itu menjadi lokasi atau tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa bicara di situ. Wamtanna alaihi birisalah, dan memberikan anugerah kepada beliau berupa risalah. Wakhtasahu bil wahyi, dan mengkhususkannya untuk yakni pada zaman itu untuk menerima wahyu. Wal ijtiba, sebagai orang pilihan. Faqala lahu idhab ila fir'auna innahu tagha, maka Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Mulanya Nabi Musa alaihi salam seperti dalam surah Taha, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Permintaan beliau pertolongan supaya dimudahkan oleh Allah, kemudian dikuatkan hatinya, kemudian dilancarkan lisannya. Dan beliau dianggap, ya, sebagian ulama mengatakan dalam kisah beliau tentang ketika beliau masih kecil, ketika digendong oleh Fir'aun, janggut Fir'aun itu ditarik sekeras-kerasnya. Marah, jangan-jangan betul-betul ini anaknya yang diberitakan dalam mimpinya bahwa dia akan menghancurkan, menggulingkan kekuasaanku. Oleh istrinya, Asiyah bintu Muzahim, yang rumahnya dibangunkan oleh Allah di jannah. Tidak, dia masih anak-anak, masih bayi, enggak tahu apa-apa. Akhirnya dicobalah, diuji, satu di piring makanan, satu bara api. Nabi Musa mengambil bara api, kemudian dia masukkan ke mulutnya, panas jelas ya, nanti yang dia ambil. Nah, ini menunjukkan ini masih anak-anak. Dikatakan mereka itulah sebab, salah satu sebabnya beliau tidak lancar ya, fasih dalam berbicara, itu kan menurut mereka. Nah, yang jelas beliau meminta kepada Allah, wa yasnam wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskanlah ikatan dalam diri lidahku agar mereka memahami apa yang aku ucapkan. Tapi sudah seperti itu pun Fir'aun masih juga mengingkari. Bahkan juga bukan hanya Fir'aun dan orang-orang Kipti Mesir asli, dan yani setelah beliau bersama membawa Bani Israel pun ya, ini karena betul-betul pembangkangan dan sikap mereka. Itu betul melecehkan, merendahkan Nabi Musa. Masih juga karena sebagian mereka kadang-kadang mengingkari dan menentang, seperti kisah menyembelih sapi ya. Kalau mereka betul-betul yakni ta'zim, ada ta'zim penghormatan kepada Nabi Musa sebagai Rasulullah, pernyataan beliau jelas ya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, selesai. Baik. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala memilih beliau dan mengkhususkan yang menerima wahyu, dan pertama kali adalah di bukit Fursina di lembah tua, namanya Wadi lembah tua. Qala rahimahullah fa innaha min tughyanihi wa syirkihi wa insyanihi yaqulu manab biqaulin layyin ay qulu ladona bukan fanha yani laranglah dia fanha, maka laranglah dia antuhyanihi dari penyimpangan ke sikapnya yang melampaui batas dalam keingkaran, dalam kemaksiatan, dalam kejahatan. Wa syirkihi, larang dia, cegah dia dari kesyirikannya. Cegah dia dari kesyirikannya. Kata para ulama seperti Ibnu Abbas mengatakan, Fir'aun itu la ya'bud, tapi dia yu'bad. La ya'bud, dia tidak menyembah, tapi dia yang disembah. Ya, dia yang disembah oleh rakyatnya. Ditaati, bahkan dipuja-puja. Wa insyanihi, dan larang dia dari kedurhakaannya. Yaqub biqaulin layyin, dengan kata-kata yang lemah lembut. Wa khitabin latif, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang santun. La'allahu, boleh jadi atau barangkali dia akan, atau mudah-mudahan, yatadzakkaru aw yakhsha, dia mau mengambil peringatan, pelajaran, dan menjadi takut kepada Allah. Ini diterangkan oleh beliau di sini biqaulin layyin, karena di dalam ayat yang lain sudah dijelaskan kalimat ini. Dan ini kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang bentuk atau menjelaskan dalam ayat yang lalu yang sebelumnya tentang makna apa yang ini qaulan layyinan yang dimaksud. Qaulan layyinan. Nah, ini awal disampaikan dengan kalimat yang lembut, disampaikan dengan kata-kata yang halus. Tapi ketika dia sudah mengingkari, menentang, maka kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, wa inni la'adunnuka ya Fir'aun masbura. Tidak ada lagi lain. Barak. Ya, barak. Itu kepada orang lain. Ya. Kalau kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Lain dengan orang tua. Qala rahimahullah faqul, kemudian beliau menerangkan, beliau menyebutkan firman Allah bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, faqul lahu, katakan kepada dia, hal laka ila an tazakka, maukah engkau aku benar, apakah ada bagimu keinginan untuk mensucikan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bersih, orang yang mukmin suci. Ai hal laka fi khaslatin hamidah, apakah engkau ini merasa perlu, apakah engkau membutuhkan hal-hal yang terpuji, khaslah, perilaku, keadaan, akhlak, tindakan, wa mahmadatin jamilah, hal-hal yang pujian-pujian yang indah. Yatanafasu fiha ulul albab, yang di dalam mahmadah yang jamilah ini, khaslatan hamidah ini, yang maknanya hampir sama. Yatanafasu fiha ulul albab, berlomba-lomba, orang-orang yang berakal pasti akan berlomba-lomba di dalamnya. Wahya antuzakkiya nafsak, yaitu engkau membersihkan, mensucikan jiwamu. Mensucikan jiwamu. Wa tutahhiraha min danasil kufri wa tughyan, engkau bersihkan dia dari kekotoran, kekafiran, sikap kufur, dan melampaui batas. Ilal iman, kepada keimanan, engkau ganti, engkau bersihkan dia menuju kepada keimanan. Wal amal as-salih, dengan dan amalan salih, ini yang bisa membersihkan jiwa dan melepaskannya dari kotoran-kotoran kekafiran dan sikap melampaui batas. Qala wa ahdiyaka ila rabbik ay adilluka alaih, dan aku tunjuki engkau kepada Rabbmu, aku bimbing engkau kepada dia. wa ubayyinu laka mawadhi'a ridah, aku jelaskan kepada engkau tempat-tempat yang mana yang Allah ridai. Min mawadhi'a sukhti, min mawaqi', min mawaqi' sukhti, sukhti. Dan tempat-tempat di mana Allah murka. Jangan sampai engkau berada di tempat yang dimurkai oleh Allah dan tidak terlihat di tempat-tempat yang di situ adalah keridhaan Allah. Nah, fatakhsha, sehingga engkau akan takut kepada Allah. Idza 'alimta siratal mustaqim, yakni ketika engkau sudah mengetahui jalan yang lurus. Nah, jalan yang membawa engkau kepada Allah yang diridhai oleh Allah dari jalan-jalan yang dimurkai, jalan-jalan yang di situ ada kemurkaan Allah tidak senang kepadanya. Fantana nan, ia akan membuat engkau menjadi takut kepada Allah. Fantana Fir'aun, tetapi Fir'aun menolak. Mimma da'ahu ilaihi Musa, menolak untuk menyambut apa yang diserukan oleh Nabi Musa, mengingkari. Nah, fa'arahu al-ayat al-kubra, tapi kemudian Nabi Musa, nah, mereka menantang, perlihatkan kepada kami kalau engkau memang utusan Allah. Ini yang kita sebutkan tadi dalam ayat. Nah, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW yang dituntut oleh orang-orang Quraisy ketika itu, minta mujizat, minta ditunjukkan ini, minta diperlihatkan ini, itu sudah diucapkan oleh orang-orang kufur sebelumnya kepada nabi-nabi yang datang sebelumnya. Mereka menantang, mereka menuntut. Maka kemudian fa'an Allah menyebutkan fa'arahul ayat al-kubra, Nabi Musa menunjukkan mujizat yang diperintahkan oleh Allah. Allah menyenangkan fa'arahul ayat al-kubra, Allah perlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kekuasaan yang besar atau mujizat-mujizat Nabi Musa yang luar biasa. Ay jinsal ayat al-kubra, yani jenis, bukan satu bentuk, bukan satu, walaupun ini bentuknya mufrad. Nah, tapi maksudnya adalah jins. Fala yunafi ta'addudah, sehingga tidak menafikan berbilangnya, berapa jumlahnya. Ada yang menyatakan nah, tongkat, ada yang mengatakan beliau menunjukkan tapak tangannya. Nah, fa'alqa aswahu fa'idah, salah satunya kata beliau, munculkan firman Allah di sini, kalau ini tidak ditandai itu namanya iqtibas dalam istilah balaghah. Iqtibas, ya. Jadi orang itu bicara dengan bahasa Arab, masuk di situ ayat, masuk di situ hadis, itu namanya iqtibas. Ini karena di sini ditandai, jadi seakan-akan beliau menukilkan seperti dalam ayat, dalam firman Allah, fa'alqa asahu fa'idha hiya tu'banum mubin. Dia melemparkan tongkatnya, kemudian menjadi seakan-akan seperti menjadi ular yang nyata. Fa'idha hiya, bukan seakan-akan lagi, betul-betul jadi ular yang jelas. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u linnadhirin. Kemudian dia mencabut tangannya setelah kemudian masukkan ke tiap beliau, kemudian dia cabut dan beliau perlihatkan bayda'un lin nadhirin, putih cemerlang bersinar bagi orang yang melihatnya. Tapi ini pun seperti yang disebutkan Allah di sini, fakadzdzaba, dia dustakan, paling itu sihir. Maka kemudian dia memanggil rakyatnya, ini kalian nanti akan diusir oleh Musa dan Harun dari negeri kalian dengan sihir mereka. Nah, apa pendapat kalian? Nah, mereka sama berpendapat, arjih wa akhah, tunda, beri kesempatan mereka, kita hadapi dengan tukang sihir. Nah, puluhan tukang sihir dipanggil dari seluruh penjuru negeri. Nah, untuk menghadapi Nabi Musa. Ini apa yang dilakukan oleh mereka, disiapkan ataupun disikap mereka. Nah, itu juga dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan Rasulullah tukang sihir, nah, penyair dan seterusnya. Fakadzdzaba bilhaq, mereka dia mendustakan kebenaran, dia mengingkari, mendustakan Nabi Musa, menuduhnya sebagai tukang sihir. Wa asaa al-amr, jadi melanggar perintah, ya, perintah Allah untuk beriman. Nah, summa adbara yas'a, kemudian dia berbalik dan berusaha. Ini melakukan melakukan kerusakan. Ai yajtahidu fi mubarazatil haqqi wa muharabatihi. Dia bersungguh-sungguh berupaya di dalam menantang al-haq dan memeranginya. Fahasyara, kemudian dia mengumpulkan junudahu, tentara-tentaranya, ai jama'ahum. Dia kumpulkan mereka. Fanada, dia memanggil. Faqala lahum, dia berkata kepada mereka, ana rabbukumul a'la. Naam. Fad'u, naam. Fa'ad'anu lahu. Mereka tunduk kepadanya. Ancaman-ancamannya, ya. Naam. Kekejamannya itu membuat mereka takut. Naam. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Dia mengancam membuat takut mereka dan mereka pun akhirnya takut kepada Fir'aun. Wa aqarru bi batilihi, mereka termau tidak mau mengakui kebatilannya ya, karena di bawah ancaman. Nah, haina istakhaffahum, ketika dia membuat mereka ini merendahkan, menekan, menindas mereka, mengancam mereka. Fa akhadahu Allah, nah akibat dari perbuatan tersebut, buah dari yang dia lakukan itu, akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Allah menghukum dia, Allah menyiksa dia, tidak hanya di akhirat tapi juga al-ula di dunia. Tidak hanya di akhirat, juga di dunia. Ini juga sunnatullah. Nah. Ya. Nah, buat orang-orang yang zalim, sudah sampai melampaui batas, imma dia dapatkan azab yang di dunia ditimpakan bala, entah dia diperangi atau ditindas, dihukum mati ataupun yang lainnya, disiksa dengan siksaan yang lainnya di alam barzah pun demikian. Baru nanti akan dia disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Qala rahimahullah ay sarat uqubatuhu dalilan wa zajiran. Akhirnya hukuman yang dia terima itu menjadi bukti dan peringatan. Nah, di antara ini sebagai bukti dia mendapatkannya, Allah kekalkan tubuhnya, jasmaninya, jasadnya sampai saat ini masih utuh. Jasad Fir'aun sampai saat ini masih utuh. Nah, walaupun kan ini sudah berhari-hari, kalau misalnya ditenggelam pun di dalam air kan, nah apa mungkin ini lama ini bisa awet demikian rupa, paling hancur kan. Tapi subhanallah, nah setelah tenggelam di dalam di sungai, di Laut Merah, nah jasad tersebut masih dalam keadaan utuh dan kemudian di Allah kekalkan sampai sekarang untuk menjadi tanda bukti kebesaran Allah dan peringatan bahwa Fir'aun itu pernah ada, ya pernah Fir'aun itu pernah ada. Dan itu Fir'aun itu walaupun apa namanya, memang gelar raja Mesir, gelar raja-raja Mesir itu Fir'aun. Nanti negeri yang lain punya gelar lain lagi. Dan Fir'aun Musa, ini mereka mengatakan apa namanya, Ramses II, ya, yang terkenal, yang masyhur. Walaupun semuanya pada zaman Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam juga ada Fir'aun, zaman Nabi Ibrahim juga ada Fir'aun. Artinya gelar raja-raja mereka. Qala mubayyinatan li'uqubati dunya wal akhirah, yang menjelaskan hukuman-hukuman dunia dan hukuman-hukuman akhirat wal akhirah. Li'uqubati dunya wal akhirah, ini azab kubur dan juga nanti yang diterimanya siksaan yang di neraka. Qala inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, sungguhnya yang demikian ini ada peringatan bagi orang-orang yang takut, orang-orang yang sudah kenal Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengenal dan Allah dengan sebenarnya, kemudian mengenal syariatnya, dia akan takut ketika dia melewati berita-berita yang demikian. Qala fa inna man yakhshallah, karena sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, kenapa dipakai kalimat yang di sini adalah khasyah, karena khasyah itu lebih khusus, lebih halus daripada khauf. Khasyah itu muncul karena dia didasari dengan ilmu terhadap yang dia takuti, sudah kenal kepada sesuatu yang dia takuti, sehingga orang-orang yang dikatakan mengenal Allah, betul-betul dia mengenal Allah dan mengamalkan apa yang dia dari pengetahuan yang ia ilmu itu, dia akan semakin takut kepada Allah, bukan semakin jauh, tapi justru semakin dekat kepada Allah. Kalau khauf itu secara umum, ya, khauf itu umum dan dia lebih umum daripada khasyah, itu berlaku untuk yang dia ketahui ataupun yang tidak dia ketahui. Sedangkan ini khasyah khusus dan dia lebih halus daripada khauf. Walladhi yantafi'u bil ayati wal ibar. Karena orang yang takut kepada Allah lah orang yang bisa mengambil dan memetik pelajaran dari ayat-ayat dan hadis, dari apa yang dia lihat di sekelilingnya. Itu adalah orang-orang yang yakhsyallah. Dialah orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat yang dia baca, yang dia dengar, dan pelajaran-pelajaran yang dia terima, nasihat-nasihat yang dia dapatkan dari yang dia baca ataupun yang dia dengar di dalam dari adat enam, baik itu dari Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah ataupun akwalnya para ulama-ulama yang saleh. Mereka lah yang bisa mengambil manfaat. Seperti disebutkan juga dalam firman Allah yang lain, saya dzakkaru may yakhsha. Peringatan-peringatan yang sebelumnya di dalam surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, itu hanya bisa diambil pelajarannya, bisa dipetik manfaat dan faedahnya, hikmahnya, oleh orang-orang yang yakhsyallah, orang-orang yang kenal kepada Allah dan takut kepadanya. Fa idza ra'a 'uqubata fir'aun, apabila dia melihat hikuman yang diterima oleh Fir'aun atau yang dia baca, walaupun dia tidak melihatnya sendiri, tapi subhanallah, para sahabat dibacakan yang seperti ini, itu bagi mereka sudah merupakan sesuatu yang haqqul yakin, bukan lagi sekedar ilmu yakin dan ainul yakin, haqqul yakin, walaupun mereka belum melihatnya. Sehingga mereka, setiap kali mereka berada di majlis Rasulullah SAW, itu betul-betul seperti melihat surga dan neraka ada di hadapan mereka. Sebagian mereka ditanya, kaifa asbahta? Bagaimana engkau di pagi ini? Dia berkata, menjawab seakan-akan dia melihat arsy Allah, atau dia seakan-akan melihat surga dan neraka. Dia mau melangkah itu hati-hati. Wala fa idza ra'a 'uqubata fir'aun. Ketika dia melihat hukuman yang diterima oleh Fir'aun dengan kezalimannya dan kejahatannya, keingkarannya. Aw fa anna kullaman takabbara wa wa'asa, maka dia akan tahu, orang yang mempunyai khasyah ketika dia melihat hukuman Fir'aun, dia akan tahu bahwa setiap orang yang takabur, setiap orang yang merasa hebat, setiap orang yang merasa dirinya besar, dan durhaka, wa baraza al-malik al-a'la, menantang Allah yang maharaja yang maha tinggi, aqabahu fid dunya wal akhirah, pasti Allah hukum di dunia dan di akhirat. Kalau kita membaca sejarah, membaca sirah dan perjalanan yang ia ini, kehidupan ini, seakan sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang, baik itu yakni kelompok masyarakat maupun individu. Apa yang mungkin kita hari ini rasakan, itu pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Pernah terjadi, walaupun mungkin dalam yakni setiap individu, apa yang dia rasakan, kalau dia berjalan dalam tutup mengamati, pernah terjadi di zaman dahulu. Artinya walaupun tidak persis sama, tapi modelnya serupa. Sehingga dia akan mengambil pelajaran. Qala wa amma man tarahlat khasyatullahi min qalbih. Adapun orang yang hilang khasyah kepada Allah dari hatinya, falau ja'athu kullu ayatin lam yu'min biha. Banyaknya, seberapapun datang kepada dia ayat, seberapapun dijejali dia dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, nasihat-nasihat, dia tidak akan pun tunduk, dia tidak akan beriman, dia tidak akan artinya berubah. Ini kalau orang itu sudah hilang khasyah kepada Allah. Inilah yang kita membaca ayat-ayat, kita melihat kejadian mereka, peringatan-peringatan ulama seperti ini. Ketika kita membaca Al-Quran, kita hadapkan hati kita. Kita membaca, mungkin diantara kita semua hafal 10 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan diantaranya, innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'andarkahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja orang kafir itu, Sungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka. Engkau beri petunjuk kepada mereka ataupun tidak. Engkau beri peringatan ataupun tidak. Mereka tidak juga beriman. Ya subhanallah. Itu bukan untuk orang kafir saja. Kalimatnya memang untuk orang kafir. Tapi kalau orang itu juga seperti itu. Dalam keadaan sudah diberi peringatan. Ratusan hadis. Ratusan ayat. Naam kaf akwal para ulama. Naam. Orang-orang yang saleh mengingatkan. Tidak juga berubah. Sama atau tidak. Nah, seperti itu yang kita diharapkan, diingatkan. Bukan lewat begitu saja. Ini ayat ini untuk orang kafir. Ini ayat untuk orang yang, orang yang munafik. Subhanallah. Tidak akan bisa kita mengambil pelajaran dan faedah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kamu ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, hadapkan hatimu. Seluruh, bahkan di dalam ayat di bagian yang lain beliau menyebutkan, bayangkan bagaimana. Orang yang menerima Al-Quran ini pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Zaid bin Thabit yang pahanya di bawah paha Rasulullah itu sampai berhampir patah ketika Rasulullah menerima wahyu saking beratnya. Berkeringat Rasulullah dalam keadaan kondisi cuaca di musim dingin yang berat. Seperti itu keadaannya, belum tentu kita bisa membayangkan. Tapi ketika kita mau menghadapkan, kita baca ayat-ayat, dan kita punya perhatikan ini, seperti ini kisah-kisah demikian, kita tahu kejadian demikian ini menimpa, pasti terjadi pada orang-orang yang demikian, ini akan, mestinya bisa merubah keadaan kita. Ini yang kita sebutkan, kalau kita betul-betul berubah, beriman kepada Allah, betul-betul ingin mengambil manfaat, akan terjadi perubahan 180 derajat mestinya dari apa yang kita lewati selama ini. Berubah, betul-betul berubah. Dari apa yang ini jelek menjadi baik. Yang baik menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah beri manfaat, kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanallah.